بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. Malahadirun rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fillah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, akramani wa akramakumullah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memperjumpakan saya dan anda di akhir-akhir liburan saya dan anda, karena saya akan tampil ke beberapa pulau di Indonesia sampai nanti awal tahun. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kemarin saya mendapatkan kitab dari At-Taubah, penerbit At-Taubah yang pertama kali. Ya, Islam dan Penguasa, nanti silakan menghubungi Ahuna Fillah Rugi Hari dan Bunyami yang hafizahullah ta'ala. Jadi anda bisa lihat di Islam dan Penguasa. Dan itu jika anda menentang penguasa, seorang istri menentang, seorang wanita menentang penguasa, maka dia sama dengan menentang suaminya. Ya, hari ini dan saya juga membahas mengenai kelanjutan daripada sahih targhib wa targhib pada hadis yang ke-1935. Ya, hak istri kepada suami, hak suami kepada istri. Gitu ya. Ketemu fotokopiannya yang lalu, silakan nanti menghubungi daripada Selamda. Ini perdana ya, ya. Nah, ini perdana penerbitnya langsung At-Taubah gitu ya. Penerbitnya At-Taubah di Indonesia ini, At-Taubah. Ada lagi penerbitnya dari Riyadh ya. Itu ketika kami di Saudi Arabia. Ya. Ya. 1935. Ini bukan ini bukunya, malah langsung kita ke selalu ya. Ketemu? Iya, silakan. Ini hati-hati terhadap istri ya. Nah, ini menjadi istri yang salihah. Silakan, fadal. Dari nomor 1935, saya ingin berikan diri dari Allah Wajah Datang seorang perempuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Saya adalah Durana putri Sukura." Nabi bersabda, "Aku telah mengenalmu. Lalu apa keperluanmu?" Dia menjawab, "Keperluanku adalah bahwa putra pamanku Sukura ahli ibadah." Nabi bersabda, "Saya telah mengenalnya." Dia berkata, "Dia mengenalku, maka beritahukan kepadaku apakah suami atas istrinya. Kalau dia berupa sesuatu yang saya sanggup melakukannya, maka aku akan bersedia menikah dengannya." Nabi bersabda, "Di antara haknya adalah kalau seandainya rongga hidungnya bercucuran darah dan nanah, lalu ia atau istri menjilatnya dengan lidahnya, maka ia belum menunaikan hak suaminya. Dan kalau seandainya layak bagi seorang manusia sujud kepada manusia lain, niscaya aku perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya apabila suami masuk kepadanya. Karena apa yang telah Allah berikan kepada atas istri." Dia berkata, "Aku tidak akan menikah selama dunia ini ada." Iya, hadis ini sahih diriwayatkan, artinya ada periwayat yang untuk di ya, akan tetapi karena banyak syawahidnya maka dia masuk sahih diriwayatkan, derajat sahih yang paling terbawah itu namanya diriwayatkan, gitu ya. Ini mohon maaf, berdasarkan hadis ini seorang istri tidak boleh mengeluh sama sekali atas suaminya. Ya, seorang istri tidak boleh mengeluh atas suaminya, baik itu di bidang nafkah zahir maupun batin. Gitu ya, zahir maupun batin. Kalaulah suami ini diberi kelapangan rezeki oleh Allah, maka hendaknyalah suami ini memberi nafkah kepada istrinya dengan yang lebih itu. Tetapi manakala Allah membatasi rizkinya, maka istri tidak boleh mengeluh karena suaminya sudah berbuat sekemampuan dia. Surat At-Talaq, surat 65, ayatnya 7. Dalam hal ini surat At-Talaq ayat surat 65 ayat 7. Tidak boleh suami itu pelit kepada istrinya. Jadi memang sekemampuan. Ya. Nah. Jadi coba Anda baca surat 65 ayat 7. Surat 65 ayat 7 surat At-Talaq yang artinya, hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan jadi Anda dan saya bagi istri cukup, ya cukup, enggak cukup harus yang diberikan oleh suaminya, dan Anda harus yakin cukup bahkan berlebih. Insya Allah Allah akan mencukupkan. Ya, makanya ada lagu sekarang Allahul kafiyan. Itu Allah yang mencukupkan. Ya, enggak boleh ada keluh kesah. Dan di sini berdasarkan ayat itu suami tidak boleh al-pelitu. Al-meditu tidak boleh. Ya, lomo harus nyak-nyok begitu kepada istrinya. Kenapa? Mohon maaf sekali, waktu yang lampau saya sudah mengatakan, suami pulang bekerja capek-capek. Kemudian ditanya istrinya, makan apa hari ini, Ma? Aku enggak masak, enggak boleh marah suami. Kalau saya dan Anda sedang bisa melayang, yaitu ember melayang, piring dipecahin, ngapain? Enggak boleh. Ya, pagi-pagi suaminya tanya, Mak, hari ini masak apa? Alhamdulillah, Pak, enggak ada makanan. Kalau begitu saya puasa, ya. Udah enak, Pak. Nanti pulang datang, Mak, masak apa? Sudah bisa masak? Enggak ada, Pak. Ya, bis, kalau begitu, aku berbuka pakai air putih saja. Enggak boleh marah. Harus sabar. Berat memangnya, laki-laki, ya. Maka harus seperti berdemikian. Ya, jadi istri tidak boleh mengeluh sama sekali atas suaminya. Itu pilihnya bagaimana gitu ya. Mengenalnya, ta'arufnya bagaimana, na'arufnya bagaimana. InsyaAllah, ya, di sini istrinya salihah semuanya. Ya, perhiasannya akhir. Ya, ayo. Lalu hadis yang selanjutnya silakan. Hadis 1936. Hadis nomor 1936. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menuturkan yang artinya, ada satu keluarga dari kaum Nasr yang memiliki seekor unta yang biasa mereka gunakan untuk mengangkut air. Dan ia membakar terhadap mereka dan tidak mau mereka tunggangi punggungnya. Kemudian kaum Ansar datang kepada Rasulullah SAW berlalu berkata, sesungguhnya kami memiliki seekor unta yang kami gunakan untuk mengangkut air di atas punggungnya. Ia membakar terhadap kami dan tidak mau kami tunggangi punggungnya. Sedangkan tanaman dan pohon kurma sudah kekeringan. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, bangkitlah kalian. Maka mereka bangkit dan beliau memasuki kebun sedangkan unta berada di pojok. Maka Nabi SAW berjalan menuju kepadanya. Kaum Ansar berkata, wahai Rasulullah, ia akan menjadi seperti anjing gila. Kami khawatir Anda akan terkena serangannya. Beliau bersabda, ia tidak akan membahayakanku. Tatkala unta itu melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia menghampiri beliau hingga akhirnya menyungkur sujud di hadapan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu memegang tubuhnya, menjadikannya sangat tunduk tidak seperti sebelumnya hingga beliau memperkerjakannya. Maka para sahabatnya berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, ini seekor hewan ternak yang tidak berakal sujud kepada Anda, sedangkan kami berakal, maka kami lebih banyak untuk sujud kepadamu. Beliau bersabda, tidak layak bagi manusia sujud kepada manusia. Dan kalau sekiranya layak bagi manusia sujud kepada manusia, niscaya saya perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya karena sangat besar haknya atas istrinya. Kalau seandainya dari kaki suami hingga batas kepalanya, batas kepalanya terdapat muka yang mengeluarkan nanah dan darah busuk, kemudian istri mendatanginya lalu dibilangnya, maka dia belum menunaikan haknya. Iya, saking mulianya suaminya ya. Jadi ini hadis ini juga ada pada dari Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW saja yang mulia sampai unta yang tidak berakal saja menyukur, tapi Rasulullah SAW seharusnya yang berhak, akan tetapi Rasulullah SAW melarang. Tetapi Rasulullah menyatakan seandainya seseorang diperkenankan untuk bersujud kepada manusia yang lain, sungguh aku perintahkan bersujudnya seorang istri kepada suami. Jadi berat ya. Jadi kalau suami datang, ya cium tangan, ingat jangan pakai penunduk, ambil lalu cipika-cipiki, ya suaminya cium bibirnya, lalu begitu, wis tua, wis balapun tua, gak apa-apa, ya justru sekarang ini sudah mengikuti sunnah. Hah? Lah iya mau makan siang bubur dia. Ya, wis pokoknya tenang saja sekarang bagaimana caranya. Ingat loh hadis kemarin, surganya kalian para wanita ada di tangan suamimu. Surga dan neraka ada. Ya, maka muliakan itu. Apa boleh? Ya, apa boleh? Makanya suaminya hendaknya jadi pemaaf. Kalau engkau melihat istrimu ada akhlaknya yang tidak bagus, tentu ada akhlak lainnya yang bagus. Artinya saya dan Anda menasehati dia pelan-pelan. Dan orang yang dinasehati itu tidak selalu mau menerima nasihat. Saya saja ada grup tahsin. Ada grup tahsin. Ada akhwat, ada akhwat. Ya. Ada akhwat, ada ikhwat. Itu saja kalau diperingatkan di grup itu langsung tidak mau lagi setor hafal bacaan. Karena apa sakit hati? Karena nasihat itu berat. Makanya menghadapi itu hendaknya seorang suami menasihati istrinya itu dengan sabar, dengan kasih sayang. Anda pulang kerja, sudah capek-capek lihat cucian piring masih banyak, bantu istrimu. Ya, enggak usah ngomongin cucian piring masih banyak, mungkin kamu kerjanya apa? Wis enggak usah. Al-momen kerjanya. Beres toh. Capek-capek enggak ada lu. Surga itu tanggung jawabmu lebih besar. Makanya Rasul sering bantu istrinya cuci baju, cuci piring. Rasul sampai pernah, Pak. Saya pernah bantu istri saya cuci piring, diturunkan lagi karena kurang bersih. Mau marah bagaimana? Begitu ya. Wes enggak usah bantu ini begitu. Daripada kerja dua kali katanya begitu, Pak ya. Repot memangnya ya. Karena apa? Karena standarisasi itu dari dirinya. Itu yang harus Anda ketahui. Standarisasi itu banget dari, bukan dari diri kita. Nabi kita, kalau kita sudah bagus, sudah wangi, pakai sunlight, sudah keset. Nur istri kita tidak. Ya. Gak tahu indera penciumannya itu bagus segala. Uang di ujung, gak kelihatan, lu tahu. Ya, nah ini. Jadi hendaknya lah saya dan Anda semua bagus. Pokoknya sabar dua-duanya. Itu ini. Wah, pintar sekali itu ya. Lalu dalam hadis 1939 hasan sahih, hadis nomor 1939 hasan sahih, Al-Hakim telah meriwayatkan hadis yang makruh dari hadis kepadanya betapa sangat besarnya hak suami atasnya, dan seorang perempuan tidak akan merasakan memiliki iman sehingga ia menunaikan hak suaminya, dan sekalipun suami menginginkan dirinya untuk iman sedangkan dia berada di atas punggung unta. Hadis ini hasan sahih dan juga alhamdulillah. Yang lebih sunnah, istri tidak dipanggil suaminya walaupun tidak ada apa-apa, lagi di atas kendaraannya turun, ya wajib turun, fardhu ain turun. Maka Anda akan mendapatkan manisnya. Kalau tidak aja, wajib turun. Alayah sini. Tidak boleh. Haram yang ngerti. Apalagi naik motor, tinggal gampang. Standar, sudah. Ada apa sih ya? Cintaku, negeriku padamu, I love you. Ya tak? Ada apa? Rata-rata kan ngomel kan? Rata-rata, berapa ada mesin? Telat nanti. Apa nih sing terlambat? Ya, hati-hati istri. Nggak ngalami begitu ya Pak ya? Insya Allah istrinya nggak begitu ya? Wong istri sampai sholihah semuanya ya? Ingat ini. Dijamin oleh Allah lewat lisan Rasulnya bahwa istri akan merasakan manisnya iman. Nikmat dari istri, tidak ada belesah. Ya, tidak ada belesah. Makanya mohon maaf jika kadang-kadang masuk kamar spraynya semburat. Ya, mau dijai anak-anak atau apa-apa, ya kotor. Istrinya belum sempat untuk membersihkan. Suami tidak boleh marah-marah. Bersihkan dulu, Pak. Tidak usah. Nyantai. Makanya harus menerangkan, kalau engkau mau tidur, kebuti. Agar setan tidak tidur bersamamu. Datang-datang bawa setan, ya tak? Langsung marah-marah. Sudah. Nyantai, belajar sabar. Wisna sabar itu separuh iman gitu. Ya. Sabar, tenang saja. Mungkin istrinya lagi capek, ya sudah. Ya, kalau istrinya lagi marah-marah, suaminya bilang, usah lagi di pinggir ya. Kok cemberut terus. Begitu kan. Ya, kurang apa sih, kurang halan-halan. Ya aja halan-halan. Ke Taman Serang sini saja, ya toh. Weh, jalan-jalan sini kan jalan-jalan. Ya toh. Oh, halan-halan. Bikinnya piknik. Ya, piknik yang dekat-dekat saja. Ya. Nah. Ingat baik-baik bahwa wanita ini tercipta dari tulang sulbi yang balik beko. Lalu kemudian hadis 1941 silakan. Hadis nomor 1941 kata Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, maukah aku katakan kepada kalian tentang laki-laki di antara kalian yang berjuta? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, Nabi itu di surga, orang yang sidik itu di surga, seseorang yang selalu menjadi saudara yang berada di surga negeri, dan dia tidak menjadi hanya kecuali kalau Allah dia di surga karena Allah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita kalian yang di surga? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, setiap perempuan yang penuh kasih sayang lagi subur banyak anak, yang apabila dia marah atau disikapi tidak baik kepadanya atau suaminya marah kepadanya, ia mengatakan, ini tanganku, ada di tanganmu, aku tidak akan bercerai dengan cerai kecuali kalau engkau telah rela. Iya, artinya istri menjadi ridhonya suami. Ya, pernah apa sih ya, kok cemberut saja kepadaku. Ya, namun hadis 1943 itu tentang diajak zina. Bagaimanapun juga kalau suaminya minta, ya sudah. Nah, kalau sudah heh, lihat di dalam bulughul maram sampai bulughul maram, bebas berbuat kecuali masuk di atasnya kain, bebas berbuat, usel-uselan nggak pokok, gitu ya. Tapi kalau sudah masuk, maka bayar kafarat, bayar kafarat berapa? Bulughul maram, bahkan kafaratnya adalah 1 dinar atau 1/2 dinar. 1 dinar itu 4/4 gram. Ya, kalau sekarang nek Mas Murni lo ya, nek 1 juta ya 1/4 juta, seperempat 1 dinar. Separuhnya ya 2.125.000. Wis gimana enggak apa-apa. Tetapi kamu bayar berikan kepada fuqara wal masakin sebesar 1/2 dinar atau 1 dinar. Ya, sahib bulughul maram tentang hal. Jadi enggak ada menolak itu. Aku head loh. Aku nifas loh. Ya. Saking kepinginnya daripada dia berbuatnya, maka bayar kafarat. Jadi supaya apa? Dengan kafarat ini, laki-laki juga harus menahan syahwatnya ketika hal-hal itu tidak diperkenankan, gitu loh. Bertahan, makanya boleh dengan cara ditutupi kain, busel loh sakarmu, bebas. Gitu ya. Bebas. Ya, nanti lihat bulughul maram tentang bab haid sahih bulughul maram. Ya. Lalu hadis 1944. Hadis nomor 1944 sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang artinya Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi tidak akan melihat kepada seorang perempuan yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal dia perempuan itu butuh kepadanya. Artinya mohon maaf ya, istri kerja lalu suaminya ini gajian, kasih amplop nih mah gajiku, karena mungkin gaji suaminya ini di bawahnya, hilang dia, taruh aja apa di situ, ya boleh loh ya, harus diterima dan bersyukur. Alah, paling cukup seminggu, tandanya Anda enggak berkah. Mesti cukup, Allah mencukupkan, mesti. Ya, yakin itu bisa. Perlu diketahui, innal fitnati ummati umar. Sesungguhnya fitnah umatku itu, kata Nabi, al-mal harta. Mesti sugih tadi nih. Miskin jadi resah gelisah, diberi kaya juga di resah gelisah. Makanya kemudian di dalam surah 70 Al-Ma'arij ayatnya 19 dan 20 Allah menciptakan manusia itu senantiasa berkeluh kesah. Dua ayat. Dikasih susah, keluh kesah. Dikasih sukses, keluh kesah. Al-Ma'arij. Tempat-tempat yang naik. Coba ketemu. Ya, silahkan baca Al-Ma'arij. Ya, tempat-tempat yang naik. Surat Al-Ma'arij ayat 19 dan 20. Artinya, sungguh manusia diciptakan dengan sebab mengeluh. Apabila dia ditimpa kesalahan, dia berkeluh kesah. Ya, jadi sungguh manusia itu tempatnya mengeluh. Tetapi lebih-lebih ketika ditimpa musibah, maka dia lebih berkeluh kesah. Artinya apa? Pada ayat 19, senang saja mengeluh, apalagi susah. Tuh, jadi mohon maaf, wanita gak boleh mengeluh. Suamiku kok elek. Dulu kamu rabinya kayak apa kawinnya? Pilihnya bagaimana? Tak kiranya bagus, ternyata jelek, sejelek akhlaknya. Lu kan gimana kan? Sabar. Iya, sabar. Suami saya ternyata cerewetnya bukan main. Padahal dulu waktu pacaran itu gak kayak gitu. Sabar. Waktu ta'aruf, waktu nazar, gak pernah calonnya ini kentut di depan istri calonnya. Betul tidak? Begitu sudah menikah, gantut saja. Ya lah, bebas. Kok sopan sampai begitunya? Loh, kalau saya gak sopan, kok kamu sendiri melakukannya? Kok sama-sama bisa melakukan kentut? Coba sehari gak kentut, kembung kamu. Ya lah. Cuma bedanya satu, suara keras tidak berbau atau suara tanpa suara tetapi baunya kebun. Wis gitu toh. Ya kan? Harus sabar. Ya. Ingat, istri tidak boleh mengeluh. Ya. Tadi bagaimana istri yang tidak mau berterima kasih? Silakan hadis selanjutnya 1945. Hadis nomor 1945 sahih. Dari Muhammad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya, tidaklah seorang perempuan menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya. Dari bidadari di surga mengatakan, jangan kamu menyakitinya, semoga Allah menghukummu. Sesungguhnya, ia di sisimu hanya singgah dan tidak akan lama ia akan meninggalkanmu menuju kami. Ingat, kalau istri masuk surga, dia adalah pimpinan para bidadari. Istri anda tertawa, bercuma, lebih cantik daripada bidadari. Ya, maka sayang dengan suaminya. Duh, jangan sampai tarik jenggotnya, luka nanti. Ya, kamu sudah tua pak, pewaris jenggotnya. Ya, tak? Misalkan lagi, tarik lagi. Ya, uang sudah afgan, seusia saya sudah afgan, afkiran ganteng jadi jernih, tinggal jeleknya. Ya lah, tetap diuji suaminya, tidak ada laki-laki yang mewali ganteng kecuali suamiku. Ya, begitu. Sekarang Bab Indelhoi, silakan 1945, ada pertanyaan Fadal? Ya, Yes. Ini kan sampai surat 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya iwal. Nek sampean sholat tukang ngomel, sholat sampean harus diperbaiki. Paham ya? Kalau ada orang sholat kemudian ngomel anaknya, sholatnya perlu diperbaiki. Para sahabat itu mukuli anaknya. Itu tersebab satu saja. Anak-anak kecil itu sering sumpah. Padahal dusta. Itu dipukul. Jadi diajari jujur. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Perkara dusta ini sampai ada anak-anak kecil saat ngomong sama temannya, sumpah demi Allah, ya itu para sahabat memukulnya. Kamu harus berkata jujur. Benar Pak, saya berkata benar. Kalau sudah benar, maka enggak. Tetapi kalau dia dusta dipukul, hati-hati. Itu tak mukulnya. Lainnya tidak. Lainnya tidak. Enggak ada. Kamu goblok sempit. Kamu goblok. Cupit enggak ada. Ya? Harus sabar. Ya, sabar. Fadal. Sabar untuk tidak komen. Yang mate kewarisna, wes gak usah komen, menengok baik. Ada orang yang bilang itu syahid, dia mau. Sakarpe, kok gak ngaji? Ya, belajar no komen. Ya, tetap kita ini. No komen. Ingat riba sudah kita pelajari ya. Riba. Hati-hati mengunci. Wis tenang saja. Menyenangkan. Nah, sudah sholat? Sudah ya. Di mana? Di masjid. Sini. Nah, kamu ingin makan apa? Dibikinkan apa? Ayo. Nasi goreng? Ayo. Loh, kasih begitu senang. Toh. Dipuji. Iya, jangan waktu sekolah saja nilainya A, kemudian ada puji. Sholat pun ada puji. Hari ini puasa sampai mana? Ya, aku kuatnya sampai maghrib. Alhamdulillah. Begitu. Pengen apa kamu? Dipuji begitu. Ya. Ada aja banyak sabar itu intinya sabar. Sampai sholat saja disuruh sabar. Ya, sampai sholat saja disuruh sabar. Saya dan Anda sudah tidak sabar lagi sholatnya ya. Lihat di masjid-masjid. Saya belum menemui di masjid saya sholat sabar itu kan. Rata-rata sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, langsung begitu tidak sabar. Padahal hadis sifat sholat Nabi yang disebut pencuri sholat itu seperti orang yang lapar makan satu atau dua butir kurma sehingga tidak mengenyangkan, betul tidak? Lah saya coba lapar-laparnya makan satu dua butir kurma besosolo kaya apa? Tidak secepat itu, ini lebih cepat lagi. Tandanya sholatnya tidak tumaknina. Kalau tidak tumaknina maka sholatnya tidak sah. Kalau begitu seumur hidup saya dan Anda ini satu sholat saja yang diterima di hadapan Allah, maka Anda dan saya bersyukur. Ayo kita koreksi sholat kita. Makanya itu tadi, ya apa hubungannya mengeluh sama itu? Kalau orang sholat tidak bakal mengeluh. Ya, kenapa? Qadarullah. Qadarullah wa masya'a fa'ala rawahu Muslim. Apa-apa apa yang sudah ditentukan oleh Allah pasti terjadi dan tidak usah dikeluh kesah. Contoh, Anda bilang sama anak Anda, Mas, hati-hati bawa gelasnya, nanti pecah. Sudah bilang. Ya kan? Sama kakaknya dikageti. Pecah. Sudah dibilang, plek. Sudah tandanya Anda tidak sabar. Anda. Wong namanya sudah pecah, sampai bunuh sekalipun anak Anda ya tetap pecah. Disingkirkan ya wis nanti lain saat hati-hati. Kalau enggak ada uang nanti ya gampang pakai air, pakai tangan saja mokopnya. Enggak usah pakai gelas, beres toh. Piring nanti jadi gelas juga bisa. Ya kan dipokok kayak kopi begitu, beres. Ngapain susah-susah? Ayo Pak, Anda bisa pecah kemudian Anda kembali. Pun faya tuh kembali. Bukan begitu. Nggak bisa kan? Pikir. Ya? Sabar di dalam segala hal. Oh iya. Ayo sekarang Al-Jima. Hari nomor 1246. Sahih. Dari Talat bin Ali. Dari Allah Tuhan, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, apabila seorang lelaki memanggil istrinya untuk kajiannya untuk beriman, maka hendaklah ia mendatanginya sekalipun ia sedang berada di tempat memasak. Loh, ya sambil goreng, lelah. Sambil indoor, ya gak apa-apa sudah, nangguk istana sudah. Wajib mendatanginya. Ya, tidak ada apa-apa. Ya, sampai-sampai kalau suaminya nanti marah, mohon maaf. Bikin marah itu, mohon maaf loh ya, bukan kemudian ditolak, bukan. Itu saja, itu salahnya salah satu. Contoh, sudah indah kami kemarin, alah nanti saya paling dapat mandinya doang. Itu yang bikin suami letoy loyo karena hatinya sudah tersakiti. Anda sudah dilaknat oleh malaikat, hadisnya 1947. Hati-hati loh yo. Tidak boleh demikian, walaupun letoy kayak apapun, sudah diemo ya, nanti kita perbaiki lagi ya. Gitu loh. Mengeluh tokwar. Aku katanya temanku, ya, kalau Indahoy suaminya itu sampai berapa kali, Pak, ya, tandanya temanmu penzina. Hati-hati, temanmu yang cerita itu penzina. Dalil. Seorang suami atau seorang istri yang semalamnya ia jima lalu kemudian besoknya dia menceritakan kepada orang lain, maka penzina. Hati-hati. Mau suaminya yang cerita, mau istrinya yang cerita, tidak boleh. Hati-hati. Tiga bapak deh. Sip. Tidak boleh. Ya, tidak diperkenankan cerita tentang hal yang demikian itu, apalagi aib suaminya. Hati-hati ya, wong pakai parfum saja sampai menyengat untuk khusus wanita saja disebut penzina atau bondol atau pelacur. Ini seorang yang sudah berhubungan lalu kemudian besoknya dia ceritakan. Rasul menyatakan penzina tengah jalan, ya seperti ini. Nanti kita ketemu dalil-dalilnya di dalam Sahih Tabrakat Tarhib. Ya, hati-hati. Jadi tidak boleh cerita. Wes kalau sudah pornografi tentang hubungan suami istri, tutup WA. Lainnya tutup. Maaf, aku tidak mau cerita hal yang demikian. Is, belajar begitu. Ya. Kenapa? Karena dia akan dilaknat oleh malaikat. Bagaimana sikap seseorang menjumpai keluarganya, suami atau istri yang tidak mengindahkan sifat sholat Nabi namun lebih yakin dengan pemahaman ilmu yang didapat yang berbeda dengan sifat sholat Nabi? Gampang, mohonkan petunjuk kepada Allah, beres tak? Ya, mudah sekali. Ya, mudah sekali. Ya Allah, bukakan pintu rahmat untuknya, hidayah untuknya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bolehkah menghadiri khotaman Quran yang diadakan pada kajian tahsin fikih? Bila sudah selesai khatam Quran diadakan selamatan khataman. Perlu diketahui Nabi dan para sahabat melakukannya enggak ya? Wis ngono wae. Ya. Kalau Rasul melakukannya dan para sahabat juga melakukannya, maka lakukan. Nek mereka tidak pernah mau melakukan, ya jangan dilakukan. Ya, sesungguhnya Anda dan saya disiksa oleh Allah karena menyelisih sunnah. Itu saja. Tandanya Anda lebih pintar daripada Rasulullah dan para sahabat. Itu saja. Anda berbuat syirik kepada Allah karena Anda telah menetapkan syariat sendiri. Surat 42 ayatnya 21. Syirik itu sih. Dan Anda akan mendapatkan siksaan, mohon maaf nih, baik itu di keluarga Anda. Ya, jadi kalau mohon maaf nih, kalau keluarga Anda naftanya itu seret atau berabrur tetapi ada saja masalah, anak sakit segala macam, lihat surat 2 ayat 59. Mereka ini mengganti perintah dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Wis itu dok. Kalau Anda berbuat begini, wis tidak bakal tenang. Tidak akan pernah merasakan nikmatnya iman. Wis itu dok. Beres. Bagaimana menikahi teman yang curhat tentang suaminya kehormat? Keharmonisan wis dimo. Mohon maaf, aku ndak cerita begitu ya, aku ndak menerima keluhan yang seperti demikian. Mohon maaf. Ndak boleh di dalam sunnah. Beres, daripada nanti saya yang mendengarkan juga ikut disebutnya penzina. Mohon maaf. Tutupi aib kemarin sudah, ya kan? Siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan suaminya sendiri akhirnya dibuka je. Ya, hati-hati, tidak boleh istri akhirnya istri dibuka. Wah, pasangan hidupnya dibuka sendiri, ngapain? Susah. Ya, nah, hingga beliau memilih jalan perceraian. Wah. Ingat, cerai itu sangat dibenci oleh Allah. Wis, boleh, tetapi cerai itu dibenci oleh Allah. Tanda di sampai ada sabar. Ayo kelembek-kelembek, roti-roti, bien-bien, saiki-saiki berubah ya. Gitu ya, ayo berubah. Kecuali sampai minta cerai karena apa? Suami saya enggak sholat. Loh, beda. Ya, boleh. Tami ini, nanti tak cari lagi, ya. Wahai para janda, nanti saya bilang kepada saya, ya. Saya cari lagi. Oh iya. Ya, lalu siap katanya Pak Benyamin begitu, ya. Iya, ada, tetapi sabar itu lebih baik. Surat 16 ayat 125 sampai 127 dalilnya itu. Surat 16 125 sampai 127. Ya. Ayat 127, nek kamu sabar itu lebih baik. Oh, sabar lagi. Iyalah. Sabar lagi. Ya. Kalau Anda dan saya lihat 1947 yang A, B dan C, ya, maka malaikat itu memurkai istri yang salah. Terakhir 1948, yuk. Dari nomor 1948 berkata, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya ada dua orang yang salahnya tidak melampaui kepadanya, yaitu seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya hingga ia kembali, dan seorang perempuan yang mendurhakai suaminya hingga ia kembali. Atau saat iya, percuma sholat. Ya, percuma dia sholat, sama dengan hadis yang menerangkan man atau ani atau Allah, man asoni aso Allah. Sesiapa saja yang mentaatiku, kata Nabi, ada di dalam Islam dan penguasa. Ya. Islam dan penguasa, maka ia sama dengan taat kepadaku. Sesiapa saja yang taat, yang durhaka kepadaku, maka ia sama dengan durhaka kepada Allah. Man ta'ala ila amrihi faqad fatahani. Sesiapa saja yang mentaati penguasanya, maka dia sama dengan taat kepadaku, kata. Nah, rumah tangga siapa penguasanya? Suami. Ya? Wah, suami. Anda tahu Zulaikha, istrinya Yusuf, Rasulullah Yusuf, pernah dengar kisahnya? Zulaikha itu sudah nikah sama wazir Mesir. Ketika wazir Mesir ini wafat, dinikahi oleh Yusuf alaihissalam. Ketika menikahi dia, jima malam pertama, dia dalam keadaan gadis. Kalau begitu selama dia nikah tidak pernah jima. Suaminya letoy, makanya enggak punya anak, dalam keadaan gadis itu tutup mulut. Lah nek nyonya sampai piro-piro? Ayo, pengen tahu? Alah enggak nyetuh saya blas. Loyo. Ya. Pasti cerita begitu kepada teman. Ini tidak zaman sekarang Zulaikha. Makanya jangan salah jika Zulaikha tertarik pada Yusuf sampai menggoda dia, sampai dicemooh wanita yang lain. Kan begini. Ini wanita idaman. Apapun dalam rumah tangganya, kekurangan apapun, ceklah. Ya, itu padahal Zulaikha ini cantik, wong Yusuf wae ganteng, yang ganteng perjaka sampai uber yang janda, saking cantiknya, dan usianya jauh di atasnya Yusuf. Wow, saking cantiknya. Sampai di sini dulu kita memasuki Riyadhus Shalihin. Masih ada hadis ini harus selihin kan? Iya. Dari Abu Hurairah ya. Yuk. Pertanyaan suhur. Terima kasih banyak. Si saya bolehkah mengikuti khataman Quran? Kan sudah di jalan. Boleh enggak? Rasul mengadakan enggak? Ya wis. Ya. Dalilnya ini adalah kaidah di dalam fikih. Tadi surat 2, kalau Anda buka surat 2 ayat 59. Laukana khairan lasabaquna alaihi, jika itu perbuatan yang baik niscaya orang-orang terdahulu sudah melakukannya. Is ya. Sampai nanti dapat siksaan. Makanya rumah tangga sampean perlu diperbaiki karena banyak menyelisih sunnah. Ya, banyak menyelisih sunnah, maka rumah tangga Anda perlu diperbaiki. Apa hukum bagi kepala rumah tangga yang mudah-mudahan lalai dalam sholat sehingga membuat suasana di rumah tangga itu tidak jadi harmonis? Doakan supaya tidak lalai. Lula enak dong, ajak ngaji dengan betul. Ngaji yang mengikuti sunnah Nabi, jangan pura-pura nyunah. Itu dong, karena banyak orang yang pura-pura nyunah tetapi tidak nyunah. Ngajinya hanya pakai pendapat, tidak pakai dalil. Dalilnya satu pendapat, tapi pewajar tidak boleh. Alasan ngantuk karena semalam begadang, karena kerja masih sudah diingatkan untuk jangan begadang. Ini karena senangnya dia pada musiknya Omayana. Ya. Maka jangan diajari mendengar lagunya Oma Irama khusus pegadang. Beres dong? Ya, supaya tidak pegadang. Apa hukum harta yang dicari sampai lalai sholat dan untuk menampai keluarga? Hartanya tidak berkah. Beres dong? Ya, tidak berkah. Artinya lunyu banyu petung cemukur, katanya orang Jawa. Lunyu banyu itu licin, jadi pegang uang itu tidak ada, meskipun kasih banyak licin saja habis. Petung cemukur bambu yang baru terubus terpotong, baru bisa nyimpen sedikit, terpotong lagi ada saja. Perlu diketahui ada yang salah di dalam keberkahan Anda. Wis beres toh. Pada silakan. Iya. Oh tidak. Mas kawinnya itu dikembalikan manakala sampean belum mencampuri. Paham ya? Dan perlu diketahui minta cerainya itu sebab apa ya, maka walaupun Anda cinta kabulkan lain atau jangan digandoli, nanti dia berbuat dengan yang lainnya sama sebab lo mati ya, kabulkan tandanya dia itu kan zikis gitu aja, kabulkan yang itu hulu di dalam Buluhul Maro minta cerai tanpa sebab. Wah ya cerai kan? Kalau sudah berbuat bisa nanti ulangi lagi. Ya kembalikan, suruh mengembalikan, tetapi tidak pun tidak mengapa ya, yang ikhlas saja. Kalau sampai nyeler, nah, suami nyeler enggak ya? Bedakan. Dan tetap laki-laki tetap nyeler. Karena jatahnya pak. Makanya dalilnya bukan nyeler yang aneh-aneh dong, pikiran. istri tidak boleh menceritakan sahibnya yang perempuan kepada suaminya seolah-olah suaminya bisa tahu. Nanti kita dalam tafsirnya kita. Karena ya itu zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, walaupun sudah sepuh begini, saya hampir 60, wow, belum yang kinyis-kinyis itu masih. Ya, lalu makanya sampai jangan turut saya. Ya, jangan turut saya. Karena itu sunatul. Nek normal loh ya, nek orang normal ya susah. Ya, makanya istri suaminya Zulaikha itu taat. Ya, si jizanya lo gak bisa aja, ya kan? Ya, no? Ya, bisa itu yang susah. Dan itu Zulaikha itu perlu diketahui. Istri yang betul-betul. Gak berani dia menceritakan keburukan suaminya sama sekali. Ya, wanita sana. Silahkan. Sudah seandainya misalkan yang double silakan. Iya. Fantasi. Iya. Ya, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, contoh begini. Contoh ya, saya mau bertanya kepada Mak, enak. Iya. Karena saya membayangkan inem. Ya apa kira-kira? Istri Anda gimana? Atau diri Anda? Saya membayangkan Mas Joko. Ya apa kira-kira? Gitu saja. Saya harap dia sama Mas Joko gitu lah. Sama. Iya, bangkitnya dengan melihat sesuatu. Laya melihat sesuatu. Laya melihat sesuatu kan. Tidak boleh. Ya, sudah ditutup di Malang ya, Google filter. Iya, tandanya itu namanya deviasi seks. Penyimpangan di dalam hubungan. Maka perlu diobati. Makanya istrinya kemudian buka. Ya. Pelan-pelan bukanya, jangan begitu. Ya taruh, kasih parfum, kasih apa yang menarik hati. Ya kayak penari ular gitu loh ya. Penari apa itu? Perut itu ya. Wes gitu kamu biar. Walamis melotrok. Tidak boleh. Ya. Wow, bebas pokoknya jatuh pada tempatnya yang penting sawah sampean jangan sawahnya orang lain. Wis kono bae. Iya ta? Ayo. Sudah? Tidak boleh fantasi loh ya. Haram hukumnya disebut zina ya. Disebut zina, fantasi. Namanya fantasi, maka tidak boleh. Yang dihadapi istrinya yang bayangkan wanita lain, wah itu nggak boleh. Ya sama dengan nanti bilangnya istrinya, ya saya bayangkan Mas Joko, wow sampai kan marah-marah loh, sama, setali tiga ular. Ta'awud makanya tadi mungkin waktu indahnya ndak baca-bacaan ya. Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitana ma razaqtan. Hafal sekali sering. Ya. Ya. Lah nek ndak kan ndak punya anak 6 lah ya. Ayo, Abu Hurairah. Wis, enggak ada pertanyaan. Ini saya sudah sebelah ya. Oh iya. Sampai lali ya. Ayo, Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah berkata, Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, yang artinya, siapa yang puasa bulan Ramadan, lalu dilanjutkan dengan 6 hari pada bulan Sawal, Maka. Bukan itu tadi ya. Bukan. Dari Abu Hurairah. Ya, Tusalihin. Sarok-sarok. Riyadus Salihin. An Abi Hurairah. Ini bab memberikan nafkah kepada keluarga ini. Ini nah ini loh ya. Ya. Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Satu dinar yang kamu infakkan itu loh, jalan Allah. Iya. Satu dinar. Iya. Iya. Dari Abu Hurairah meriwayatkan dengan sanadnya dari Taurat radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya terutama dinar ialah dinar yang diperanjakan untuk anak keluarganya. Kemudian dinar yang diperanjakan untuk kendaraan yang digunakan pihak disabilitas. Kemudian dinar yang diperanjakan untuk kawan-kawannya yang sama-sama pihak disabilitas. Ya. Jadi yang pertama itu dinar itu dikeluarkan untuk keluarganya dahulu. Ya. Keluarganya dahulu. Coba hadis sebelumnya ada itu. Dari Abu Hurairah. Atasnya setelah itu. Enggak ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi waqabati waraqabah, satu dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, satu dinar yang engkau nafkahkan untuk fakir miskin, orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. A'dhamuha ajran ladzi anfaqtahu ala ahlik, maka pahala yang paling besar itu adalah menginfakkan untuk keluargamu. Rawahul Muslim nomor hadisnya 995. Sampai dinarin satu dinar, punya satu dinar kok untuk jihad fisabilillah. Bagus enggak? Bagus. Untuk fakir miskin bisa, bagus enggak? Bagus. Untuk memerdekakan budak bagus tidak? Untuk keluarga bagus enggak? Tetapi pahala yang terbesar itu jika Anda menafkahkan untuk keluarga Anda. Lainnya yang tiga itu kalah semua. Dibandingkan Anda menyenangkan hati istri dan anak-anak Anda. Rata-rata saya dan Anda ra'un. Teman-teman masjid nyumbang, masa saya enggak nyumbang? Betul tidak? Hati-hati. Saya malu, saya ini DKMJ. Wah, wis. Perlu dipertanyakan keikhlasan. Ini hadis ini menerangkan keluargamu dulu, karena pahalanya lebih utama di sini. ya, keluarga. Lalu tadi, ya, dari sauban, ya, lingkung, ya, keluarga istri dan anak dulu. Apa? Loh, biarkan orang lain menganggap keker yang terpenting. Sampai pengen jadi pisang, apa jadi kedondok? Ya, mari sudah bahas, ya lah. Dulu kan anak istri papa sama orang lain, buahnya bukan main sama keluarga, kalau begitu. Begitu. Nanti dipertanyakan loh, sampai sarjana, S loro, S tiga, ternyata sampai gak bisa mikir mana yang baik dan mana yang buruk, begitu nanti sama keluarga sama dibilang. Sampai saya tanya ini, istri sakit, Anda sakit. Anda mengobati diri sendiri dulu atau istri dulu? Diri sendiri dulu, baru orang lain. Rasa kamu mikirin istri atau diri sendiri, Pak, berdiri saja susah. Ya enggak? Nah mungkin sama-sama sopo sini angkat. Ya enggak? Bagaimana caranya? Mesti diri sendiri dulu, baru orang lain. Artinya apa? Keluarga dulu, baru orang lain. Ya, hati-hati tentang ikhlas. Ummu Salamah. Iya, ada Ummu Salamah. Adik selanjutnya. Ummu Salamah. Ada Ummu Salamah. Ada Ummu Salamah, silakan Ummu Salamah. Dari Abu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sedekah itu dari kekayaan, kelebihan, dari hajat kebutuhan, dan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, yang memberi lebih baik dari yang diberi. Dan dahulukan orang-orang yang dekat anak keluargamu. Ya itu kan dipotong rata-rata, betul tidak? Hadis ini kan dipotong. Tangan yang di atas lebih baik daripada yang tangan di bawah, tetapi dipotong sampai di situ karena ustadznya kepingin duite. Kan gitu. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, istri dan anak, sampai engkau menyuapi kepada mulut istrimu. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an fi hadits tawil ladzi qaddamnahu fi awwal kitab fi babin ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah. Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan hartamu untuk mengharapkan keridhaannya Allah, mengharapkan wajahnya Allah. Illa ajirta biha hatta ma taj'alu fi vim ra'atik. Melainkan kamu akan diberi pahala atasnya. Menafkahkan harta, mengharapkan ridhaannya Allah, pasti saya dan Anda akan diberikan pahala oleh Allah. Bahkan apa yang kamu suapkan ke mulut istrimu, mulailah dari yang dekat. Mama, ini coba. Kue lapisnya enak ini, coba. Sedikit enak, coba. Masya Allah. Itu pahala besar daripada sampai nyakno. Ya, istri. Makanya sampai itu kalau ke warteg, ingat bungkus saja untuk masuk istri di rumah. Gitu ya, nasi padang untuk istri di rumah, wis jangan makan di situ. Ingat, wis makan tak enak-enak, gak usah masak hari ini. Seminggu ini gak usah masak, kita beli saja. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu. Ini mutafakun alaih. Ada pertanyaan? Enggak ada. biasanya seperti ya, untuk orang-orang yang dulu. Nanti kita bisa beli besok, berusaha. Ya, iya. Tetapi Anda wajib memenuhi janji Anda. Walladzina li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ya, lalu seorang laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya itu merupakan bagian dari sedekah. Rawahul Muslim 1002. Ada lagi di dalam Fathul Bari juga dari Muslim, Al-Bukhari juga sama. Ini ada di dalam Ulum Al-Hajjah. Tetapi jika mohon maaf, ini kadang-kadang istri kita juga bekerja, lalu ikut menafkahi rumah tangganya, betul tidak ya? Maka itu juga bahagian dari sedekah. Tetapi ingat, uangnya suami, uangnya istri, uangnya istri bukan uangnya suami. Tapi kalau dia memberikan kepada suaminya, maka itu bahagian dari sedekah. Contoh, ya, kita sudah kemarin bercerita dalam hadis apa itu STGT, Sahih Tirmidzi tertib. Istri tidak boleh bersedekah dari harta suaminya tanpa izin kepada suaminya. Sudah kita bahas. Ya, tapi kalau Anda kemudian wisma terserah kamu kelola, kemudian dia itu menafkahkan, menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan lewat suaminya, maka suaminya tidak tahu pun, kan sudah izin tadi memberikan izin seperti sudah kamu kelola terserah kamu, maka 50-50 dapatnya. Suami dapat, istri dapat. Tetapi kalau istrinya itu dapat nafkah dirinya sendiri, lalu dia berinfak dengan nafkahnya itu untuk suaminya, atau dia cuma dapat untuk dirinya saja. Paham ya? Lu kan sudah tadi bilang, nek ini kalau tak kasih, kalau tanpa sepengetahuan harus diberi tahu ya, aku mau sedekah. Begitu habis STBT sudah lalu ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya, harus wajib aku mau ngasih saudaraku. Kan beda kan? Nah ini kelola terserah kamu. Lu beres toh, jangan kemudian sudah bilang begitu laporan tandanya metikil sama al-kikiru al-ma'aris ayat serat ayat 21. Nekwong sholat gak bakal kikir, perlu sholatnya diperbaiki. Ini segitu dong ya, kurang 10 menit je memasuki tanbihul khofi ini ya. Ada fotokopian yang tentang bihul kopi? Ada? Keliru ya. Tentang nafkah keluarga ya. Ya. Silakan Al-Faqih Abu La'is As-Samarqandi. Pertama itu, ya. Silakan Abu La'is As-Samarqandi. Abu La'is As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Ayub berkata, ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di suatu tempat, tiba-tiba datang kepada mereka seorang pemuda yang gerak tangkas. Langsung mereka berkata, alangkah beruntungnya pemuda itu, andaikan menggunakan kekuatannya dan kekuatannya untuk pihak bisa. Kata-kata itu didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka segera Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apakah tidak ada lain yang disebut bisa sabilillah itu berdoa perang jihad. Siapa berusaha untuk nampak yang halal, maka bisa sabilillah. Dan siapa yang berusaha untuk membantu kedua orang tuanya, maka itu bisa sabilillah. Dan siapa yang berusaha untuk belanja anak keluarganya dari yang halal, maka itu bisa sabilillah. Dan siapa yang berusaha untuk menimbun kekayaan dan sombong, maka itu bisa dilisanitoh. Ya. Jadi menimbun kekayaan sekali itu jalannya setan, bukan nggak boleh kaya loh. Jangan salah. Kaya boleh. Hadis ini di dalam At-Tabrani, di dalam Mujamul Kabir, ya. Hadis itu terdapat di dalam riwayat At-Tabrani dalam kitab Mujamul Kabir juz 19 halamannya 129 di dalam Al-Awsat, ya, dan As-Sahih Jami'us Sahih itu nomor hadisnya 940. Di dalam Tarhib wa Tarhib, bukan Sahih Tarhib ada ya, Imam Al-Mundziri Tarhib wa Tarhib itu juz 3 halamannya 81. Ya. Ini hadis ini sahih. Jadi menafkahi kepada keluarga itu juga bisa billah, memberikan orang laki-laki ya, memberikan kepada orang tuanya, mertuanya juga bisa billah. Jadi sampai seperti itu. Jangan medit-medit lagi kepada istri-istri tater. Sehari kamu 50 ribu ini belajarmu. Cukup gak cukup 50 ribu? Tandanya dia sudah bakhil. Diganti kok oleh Allah. Nafkahmu itu diganti untuk keluarga. Ikhlaskan. Sehari 50 juta, alhamdulillah kasih 50 juta. Ya. Mau mandi susu tak? Biarlah silakan. Renang pakai madu tak? Silakan. Ya, asyikkan. Ya. Hah? Oh bukan golongan zakat. Ya, fisabilillah itu adalah orang yang jihad fisabilillah itu golongan zakat. Tetapi Syekh Utsaimin di dalam Riyadhus Shalihin itu memperkenankan orang yang duduk model saya begini ini dapat fisabilillah, dapat zakat. Itu Syekh Utsaimin. Ya, Al-Albani tidak boleh. Dalilnya ada di dalam surat 4 ayat 95. Ya. Surat 4 ayat 95 ketemu. Surat An-Nisa ayat 95. Yang artinya tidaklah sama antara orang yang beriman yang buruk dan tidak turut berperang tanpa mempunyai ujur atau halangan dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Nah itu tidak sama orang yang qa'iduna, orang yang duduk model saya ini, dengan orang yang jihad fisabilillah. Berdasarkan surat 9 ayat 60 yang disebut fisabilillah menerima zakat itu adalah orang yang jihad fisabilillah. Dan orang yang model saya ini beda, sama-sama fisabilillahnya tetapi di hadapan Allah beda dan tidak menerima zakat. Makanya kemudian yai-yai senang dengan hal yang demikian itu menurut pendapatnya Syekh Utsaimin. Pendapat lo ya. Pendapat, walaupun itu syekh saya, ngajari saya, tetapi berbeda dengan syekh saya, Bin Bas. Bin Bas tidak boleh sama dengan Al-Albani, beda. Yang boleh itu model saya yang duduk begini tetapi miskin, boleh. Sudah miskin, duduk begini, iya kan? Boleh. Bedakan, ya? Berdasarkan surat 4 ayat 95. Jadi model saya ini tidak menerima zakat. Jadi kalau saya kasih zakat mal, maka saya salurkan. Wajib salurkan, saya terima di sini, saya terima sekali zakat mal. Miskin itu seminggu, nyimpennya cuma 3 hari. Miskin. Nek fakir, hari ini cari, besok cari. Tidak ada lagi. Hari ini cari, langsung habis. Besok, di tempat dia. Amil, orang yang mengurusi mereka. Bukan amil-amilah. Ramadan, amil, saya tidak terima. Keliru. Itu amil-amilah. Lihat itu Imam Syafi'i di dalam Al-Qum. Ya, di dalam kitabnya Al-Qum. Imam Syafi'i mengatakan yang disebut amil itu orang yang terus-menerus mengurusi mereka. Fukara wal masakin. Bukan musiman. Itu pahamnya Imam Syafi'i. Malu. Nanti Imam Syafi'i diikuti enggak. Kamu mengikuti surat 2 ayat 166, 167. Wong kamu geleng-geleng dari apa yang saya ajarkan kok. Ngomong dari saya itu pengikutnya mazhab Imam Syafi'i. Enggak. Berapa banyak? Dia tahu benda. Enggak ada ya? Insya Allah enggak ada. Ya, tapi rebutan. Kenapa sudah dituliskan oleh Allah di dalam surat At-Taubah juga saya buka surat At-Taubah ayatnya 58. Ya. Surat 9 ayat 58 monggo. Surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada yang mengetahui tentang pembagian atau sedekah kelelahan atau zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Ayat itu menungso. Ayat 59 terakhir. Padahal sesungguhnya ini doa ikhlas 59 itu. Silakan. Atau bahaya kemudian yang artinya dan sekiranya mereka benar-benar berdoa dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya dan berkata cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah. Cukup hasbunallah, beres sudah, ya, pelan. Jadi tulus ikhlas itu susah, termasuk ngaji nih, ya, jatah saya di At-Taubah sekali datang 1 juta, sekali datang 500, habis itu tandanya kena itu, padahal nggak ada Rasul dapat begitu. Ya, Qur'annya sudah kita bahas. Berapa banyak orang yang berdakwah yang mencari nafkah begitu. Ya, subhanallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.